Jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak